Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله، إن شاء الله malam hari ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya sampai pada hadis yang ke-43. Bab Ahabuddin ilallah adwamuhu. Bab agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus continue dilakukan. Man hafidhal hadis. Siapa yang hafal hadis? Allah. Fadhil faqih. Qala, siapa yang berkata? Qala. Nah, ahsan. Yang lainnya? Fadha. Mumtaz. Imra'atun. Min salatiha. Faqala. Mah. Bima tutiqun. Wallahi. Hatta tamallu. Abadini ilaih ma dama alaihi. Ahsanta. Betul? Yang lain dia? Zed? Apa? Agat? Apa? Nabil? Yazid? Hada. Ahsant. Barakallahu fikum. Fadal yang lainnya yang sudah apa? Ikra' baca. Madam ilahi. Madam. Ahsant. Baik. Dari hadis yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian melaksanakan amalan-amalan yang kalian mampu untuk melaksanakannya. Ya. Maknanya janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian dengan amalan yang kalian tidak mampu untuk melaksanakannya. baik itu sholat atau qiraah, membaca, puasa atau yang lain sebagainya. Ya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya kita terus menerus dalam melakukan amalan tersebut. Ya. Beda halnya ketika seorang melakukan amalan yang memberat-beratkan diri. Bisa jadi satu hari, dua hari dia mampu, tapi setelah itu dia malas untuk melaksanakannya. Ya. Kadang-kadang seseorang ada kecintaan kepada kebaikan. Tapi dia memberat-beratkan diri dalam melakukan perkara-perkara yang sebenarnya dia tidak mampu. Nah, ya. Sehingga dia bosan, kemudian dia malas. Nah, adapun orang yang ketika awalnya dia ya, melakukan amalan-amalan yang dia mampu, walaupun sedikit, tapi terus-menerus, ini lebih baik daripada orang yang dia memberat-beratkan diri, berlebih-lebihan dalam melaksanakan amalan, kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Nah, kadang-kadang contohnya misalkan, ya, thullabul ilm, santri, para penuntut ilmu, misalkan saya akan menghafal ya, dalam satu hari 1/4 juz. Nah, berapa lembar berarti 1/4 juz? Nah, 2,5 lembar. Panjang gak ini? Lumayan. Ya. Dia mengatakan saya akan menghafal sehari 1/4 juz. Ya. Mungkin orang yang cerdas, ya, bisa saja dia bisa menghafal 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, atau 5 hari. Ya. Setelah itu dia merasa capek, lelah. Nah, ya. Kemudian dia meninggalkan amalan tersebut. Ya. Beda kalau hafalan lama, ya bisa dia merojaah sampai 1/2 juz, 1 juz, atau lebih daripada itu. Tapi kalau menghafal yang baru, nah, ya, kadang-kadang sebagian orang susah. Menghafal satu ayat saja kadang susah ya. Nah, ya. Apa ayat yang ini, masuk ayat yang kedua, lupa ayat yang pertama. Masuk ayat yang ketiga, lupa ayat yang pertama dan kedua. Kadang demikian. Ya, ini menghafal seharinya 1/4 juz. Nah, orang yang cerdas mungkin bisa. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, setelah itu dia lelah, capek, ya, bosan, malas, akhirnya meninggalkan amalan tersebut. Nah, bahkan sebagian orang, banyak yang merasa bosan. Ya, kemudian dia meninggalkan Al-Quran, tidak menghafal sama sekali. Nah, Sehingga Rasulullah mengatakan, وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَوْحِبُهُ. Agama yang paling dicintai. Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Nah, yang terus-menerus dilakukan oleh pelakunya, walaupun sedikit. Walaupun sedikit, tapi continue. Ya. Terus melakukannya, ini lebih baik. Setiap hari walaupun nambah hanya 5 ayat, tapi terus continue tiap hari. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada yang disebutkan tadi. Dia menghafal banyak, 1 hari, 2 hari, 3 hari dia bosan. Kemudian tidak menghafal sama sekali. Nah, ya, walaupun sehari tadi disebutkan, ya, hanya 1/4 halaman. Nah, atau 1/2 halaman, tapi dia continue terus. Atau mungkin 1 halaman kalau mampu, tapi continue terus. Ya. Lebih cintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam ibadah yang lainnya. Qiyamul lail misalkan. Ya. Walaupun semalam hanya 1/2 jam dia qiyamul lail. Ya. Atau mungkin 20 menit, tapi dia continue terus setiap malam qiyamul lail. Lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang yang melakukan semalam suntuk Esok harinya dia lelah, capek, bosan, kemudian meninggalkan qiyamul lail. Nah. Tapi kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ziyadatil iman wa nuqsanihi. Bab bertambahnya iman dan berkurangnya iman. Qaulullah ta'ala wa zidnahum huda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa izdada alladina amanu imana, dan bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Wa qala al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan Allah berfirman, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Faida taraka syai'an min al-kamali fa huwa naqisun. Maka apabila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, itu dinyatakan naqis, kurang. Nah, bab yang kita bacakan ini, bab ziyadatil iman wa nuqsanihi, bab bertambahnya keimanan dan kurangnya keimanan, ini perkara yang sangat penting sekali. Nah, ya, walaupun sebenarnya telah disinggung pada beberapa bab sebelumnya tentang bab tafaduli ahlul iman. Bab, ya, bertingkat-tingkatnya orang yang beriman dalam melaksanakan amalan-amalan. Nah, ya. Kemudian dalam bab yang kita bahas ini juga kembali disinggung, nah, mengenai hal itu, ya, dengan bab bertambahnya iman dan berkurangnya keimanan. Sekali lagi, ini merupakan bab yang sangat penting. Nah, dibangun di atas pokok-pokok akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, ya, berkenaan dengan apakah iman itu bertambah dan berkurang ataukah tidak. Dan hal ini manusia berbeda-beda pemikirannya tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Di antara mereka yang mengatakan iman itu yazidu wa yanqus wa yatafaddul bil kamal. Iman bertambah dan berkurang. Nah, dan juga bertingkat-tingkat dalam kesempurnaannya. Ada juga di antara manusia yang mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Ada juga yang mengatakan yazid wala naqudu wala naqulu bi naqsin. Iman bertambah dan kita tidak mengatakan berkurang. Ini pendapat manusia tentang bertambah dan berkurangnya keimanan. Nah, tentunya dari pendapat-pendapat manusia yang kita sebutkan tadi yang sahih, ya, bahwasanya iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Nah, ya, sebagaimana datang dari ucapan-ucapan ulama salaf, ya, tentang masalah bertambah dan berkurangnya keimanan. Nah, berdasarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini kenapa terjadi perbedaan pendapat di antara manusia? Nah, dikarenakan perbedaan mereka tentang keimanan. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa iman itu sekedar tasdik wal ikrar. Sekedar at-tasdik, pembenaran, ya, dengan hati, wal ikrar, dan mengucapkan dengan lisan, cukup. Di sebagian manusia ada yang mengatakan demikian, iman cukup pembenaran dalam hati, ya, dan pernyataan dengan lisan. Nah, sehingga manusia dalam hal ini menurut mereka sama, ya, sama semuanya dalam masalah keimanannya, tidak ada yang lebih, ya, tidak ada yang kurang, semuanya sama. Dikatakan iman sekedar pembenaran dalam hati saja. Ini madhab al-Jahmiyah Murji'ah. Nah, mereka mengatakan iman sekedar pembenaran dan pernyataan saja, dan tidak bertingkat-tingkat. Nah, sehingga ya ucapan ini sudah langsung menyatakan semua manusia itu keimanannya sama. Orang yang baik dan orang yang jahat sama keimanannya. Orang yang berilmu dengan orang yang bodoh sama keimanannya. Nah, atau bahkan iblis dengan para malaikat, dengan para rasul sama keimanannya. Dikatakan iblis pun membenarkan dalam hatinya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini madhab al-Jahmiyah al-Murji'ah. Nah, di mana ucapan ini tentunya ucapan yang batil. Ya. Bisa dilihat dari dua sisi kebatilan pendapat ini. Yang pertama, iman bukan sekedar, ya, pembenaran dalam hati atau pernyataan dengan lisan saja. Kenapa? Dikarenakan dalil-dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah jelas sekali bahwasanya amalan-amalan pun termasuk bagian dari iman. Ya. Kalau orang-orang Murji'ah dari kalangan Jahmiyah tadi, ya, menyatakan bahwasanya amalan bukan termasuk keimanan. Bagaimanapun amalan seorang tidak mempengaruhi keimanan. Nah, dikatakan menurut mereka, iman itu cukup dalam hati saja. Dan cukup diucapkan dengan lisan saja. Adapun amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Nah, sehingga jelas batil apa yang mereka ucapkan ini. Dikatakan iman bukan sekedar, ya, penetapan dalam hati dan bukan sekedar diucapkan dengan lisan, akan tapi amalan pun masuk ke dalam keimanan. Kemudian kebatilan yang kedua ketika mereka mengatakan bahwasannya at-tasdiq, ya, pembenaran atau keyakinan ini tidak bertingkat-tingkat. Nah, ini pun tidak benar. Ya. Kenapa dikatakan ikrarul qalbi yatafawut? Penetapan dalam hati berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Nah, seperti misalkan, ya, khabar yang datang dari satu orang tidak sama dengan khabar yang datang dari dua orang atau lebih. Dari sisi menenangkan. Nah, ya, kalau seandainya ada seseorang, nah, mengkhabarkan kepada kita, ya, yang membuat hati kita tenang, dan juga orang itu terpercaya dalam ucapannya, ya, membuat hati kita tenang dan percaya. Ketika ada lagi orang yang kedua, yang ketiga mengkhabarkan dengan khabar yang sama, bertambah yakin lagi kita. Nah, ini menunjukkan bahwa keyakinan pun berbeda-beda tingkatannya. Ya. Oleh karena itu para ulama, mereka membagi-bagi tentang keyakinan ini menjadi tiga macam. Ada ilmu yakin, nah, ada ainul yakin, ada juga apa? Haqqul yakin. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan pun berbeda-beda. Sehingga pernyataan dalam hati, penetapan dalam hati tentang keimanan berbeda-beda tingkatan antara orang satu dengan orang yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Sekali lagi tidak. Seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, la tarawunna al-jahim. Sungguh kalian akan melihat al-jahim, neraka jahim. Summa la tarawunnaha 'ayna al-yaqin. Kemudian kalian akan melihatnya dengan ainul yakin. Nah. Dan bacaan lain Allah mengatakan, wa innahu lahaqqul yaqin. Nah. Sesungguhnya ini merupakan keyakinan yang sebenar-benarnya. Disebutkan bertingkat-tingkat dalam masalah keyakinan pun. Dan keyakinan dalam hati. Ini bantahan kepada orang-orang murji'ah yang mereka mengatakan bahwasannya pembenaran dalam hati ini tidak bertingkat-tingkat. Semuanya sama. Maka dibantah dengan ayat-ayat tadi. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan keyakinan. Nah, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Contohnya misalkan, kita bawa dus misalkan. Nah, kemudian seseorang yang terpercaya mengatakan, dus ini isinya adalah apel. Nah, maka kita yakin bahwasannya dalam dus ini isinya adalah apel. Dan keyakinan semacam ini disebut dengan ilmu yakin. Dikatakan ada yang memberitahu. Jadi seorang yang terpercaya isi dus itu adalah apel. Nah. Dan kalau saatnya kita membukanya, kemudian melihatnya, dan benar-benar itu adalah apel, tambah yakin lagi ya. Naik tingkatannya menjadi apa? Ainul yakin. Nah, yakin dikatakan telah melihat dengan mata kepala sendiri. Nah, dan kalau seandainya kita mengambilnya, kemudian memakannya, dan merasakan bahwasanya ini benar-benar apel, naik lagi menjadi apa? Haqqul yakin. Nah, tingkatan keyakinan yang paling kuat, yaitu haqqul yakin. Ini menunjukkan bahwasanya keyakinan, yang merupakan buah daripada keimanan bertingkat-tingkat. Apalagi keimanan itu sendiri. Bertingkat-tingkat antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditunjukkan bagaimana cara menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala bala walakin liyatma'inna. Qala walam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Nah. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Apakah engkau tidak percaya? Kata Ibrahim, tentu saja aku beriman. Akan tapi, liat ma'inna qalbi, untuk menenangkan hatiku. Ini menunjukkan bahwasanya di dalam hati ini ada keyakinan, penetapan yang sifatnya berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang tenang, tumanina, ada juga yang di bawah daripada itu. Maka ucapan mereka, orang-orang Murji'ah dari kalangan Jahmiyah, yang menyatakan bahwasannya pembenaran dalam hati, keyakinan dalam hati tidak bertingkat-tingkat, maka ini batil. Batil secara al-his, yang dirasakan, dan juga batil secara syariat. Kenapa dikatakan yang dirasakan, yang terlihat? Keyakinan hati seseorang berbeda-beda. Begitu juga batil secara syariat. Dikatakan dalam syariat, menyebutkan bahwasanya, penetapan dalam hati, keyakinan dalam hati berbeda-beda tingkatannya. Di sisi lain ada yang mengatakan bahwasanya iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Apakah iman itu ada semuanya atau tidak ada semuanya? Sehingga mereka menjadikan amalan-amalan termasuk syarat sahnya iman. Ini seperti kaum Khawarij dan juga Mu'tazilah. Menurut mereka, iman itu apakah semuanya ada pada seseorang atau tidak ada semuanya? Sehingga kafir, tidak ada istilah muslim yang kurang keimanannya. Sehingga mereka menghukumi orang muslim yang kurang keimanan dihukumi kafir. Ini pendapat orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah yang mengatakan iman apakah didapatkan semuanya pada seorang hamba atau tidak ada semuanya. Sehingga mereka menghukumi seorang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi kafir, keluar daripada keimanannya. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan mereka berada fi manzilah bainal manzilatain, berada pada suatu tempat di antara dua tempat. Berada pada suatu kedudukan di antara dua kedudukan. Tidak muslim, tidak kafir. Tapi ujung-ujungnya mereka menetapkan bahwasanya di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Sama seperti Khawarij. Ujung-ujungnya. Padahal akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan bahwasanya iman bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Dan keadaan mukmin pun bertingkat-tingkat keadaannya. Ada yang mukmin kamil iman, sempurna keimanannya, ada juga mukmin yang naqisul iman, kurang keimanannya. Amalan merupakan bagian daripada keimanan. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Tapi amalan bukan juga syarat sahnya keimanan. Ya, seperti hanya orang-orang khawarij, orang-orang mu'tazilah yang menyatakan amal merupakan syarat sahnya keimanan. Ya, sehingga ketika seorang muslim meninggalkan suatu amalan, maka dihukumi kafir. Ya, ini jelas menyimpang, ini jelas batil. Ya, ketika seorang muslim melakukan dosa besar, ya, zina misalkan, mencuri, minum khamar, atau yang semisalnya, mereka menghukumi kafir. Nah, kenapa? Dikatakan mereka memiliki keyakinan bahwasanya amalan itu syarat sahnya keimanan. Ya. Ketika seorang mukmin misalkan dia meninggalkan suatu ibadah. Nah, seperti contohnya puasa misalkan. Ya. Atau zakat. Atau yang semisalnya. Nah, ya. Orang-orang khawarij menghukumi kafir. Ya. Kenapa dikatakan mereka menganggap bahwasanya amalan syarat sahnya keimanan? Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka merinci di antara amalan ada yang merupakan syarat sahnya keimanan, ada juga di antara amalan sebagai penyempurna keimanan. Ya. Sehingga ketika seseorang meninggalkan amalan yang sifatnya penyempurna keimanan, tidak mengeluarkannya dari Islam. Ya. Akan tetapi dia masih sebagai seorang mukmin yang kurang keimanannya. Nah. Ya. Mukmin yang terjatuh kepada dosa dan tidak dihukumi kafir. Ya. Tapi mukmin yang kurang keimanannya. Nah. Pembahasan masalah ini, pembahasan sangat penting dalam masalah keimanan. Ya. Supaya tidak terjatuh kepada paham murjiah atau paham khawarij. Nah, dikatakan ideologi khawarij, paham khawarij, teroris, dan yang semisalnya, tumbuh dikarenakan pemahaman yang salah mengenai keimanan. Nah, mereka menghukumi seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa besar dengan hukuman kafir. Ya. Di dunia kafir, di akhirat nanti kekal di dalam neraka. Nah, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika ada seorang mukmin terjatuh kepada dosa-dosa, ya, mereka menghukumi masih mukmin, tapi kurang keimanannya. Adapun di akhirat nanti, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Dan walaupun dia masuk neraka, tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau masih ada keimanan dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Yeah. Ini akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan beberapa ayat berkenaan dengan bertambahnya keimanan. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, wazidnahum huda. Ya, dan kami tambahkan huda, petunjuk kepada mereka. Nah, ya, yang dimaksud dengan huda di sini adalah ilmu. Kami tambahkan ilmu kepada mereka. Ya, ini berkenaan dengan Ashabul Kahfi. Ya, innahum fityatun amanu birabbihim wajidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan huda kepada mereka. Ya. Kalimat atau kata huda pada asalnya maknanya ilmu. Huwalladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya bil huda, dengan petunjuk, bil ilmu, wa dinil haq, dan agama yang benar, dengan amalan. Nah, ya. Sekarang sebagian ada yang mengkritisi, kenapa Imam Bukhari ya, membawakan ayat ini, padahal ayat ini berkenaan dengan tambahan ilmu, ya, bukan bertambahnya keimanan. Nah, dijawab oleh sebagian ulama. Nah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan ayat ini, seakan-akan beliau mengatakan, man lazama ziyadat al-huda ayyazid al-iman. Barang siapa yang melazimi untuk bertambahnya al-huda ilmu, maka akan bertambah keimanannya. Nah, kenapa dikatakan seseorang ketika bertambah ilmunya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah ilmu tentang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambah ilmu tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan bertambah keimanannya. Nah, sehingga sekali lagi seakan-akan Imam Bukhari menyatakan barang siapa yang melazimi petunjuk, melazimi ilmu, akan bertambah keimanannya. Nah, dikarenakan, lagi sebutkan tadi, ketika seorang dia bertambah ilmunya, nah, tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayatnya, sifat-sifatnya, akan bertambah keimanannya. Oke. Ayat yang kedua, wa yazdadal ladina amanu imana. Dan orang-orang yang beriman bertambahlah keimanannya. Ini jelas sekali. Ya, menunjukkan bahwasanya keimanan itu bertambah. Ya, dengan ketaatan. Dan juga berkurang dengan kemaksiatan. Nah, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, innama al-mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bertambahlah keimanan mereka. Menunjukkan bahwasanya iman ini bertambah. Nah, bertambah dengan ketaatan-ketaatan. Ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, duduk di majlis ilmu, merasa iman ini bertambah. Ada semangat untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Tetap kalau kita jauh dari majlis ilmu, berteman dengan orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak ada semangat dalam talabul ilmi, nah, merasakan kurang keimanan ini. Yang mana kadang-kadang kurangnya keimanan ini, kalau dibiarkan terus-menerus, akan kurang, kurang, kurang, na'udzubillah, sampai batas akhirnya, hilang keimanan. Na'udzubillah. Sehingga jangan terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dikarenakan kemaksiatan tadi, ini bisa menyebabkan berkurangnya keimanan. Menyebabkan malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Orang yang terbiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dia akan malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Terasa berat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, dikatakan biasanya seperti itu. Orang yang semangat dalam melaksanakan ketaatan, biasanya dia berusaha untuk menjauh daripada kemaksiatan. Tapi ketika orang semangat dalam melaksanakan kemaksiatan, biasanya dia malas melaksanakan ketaatan-ketaatan. Sementara kemaksiatan ini bisa menyebabkan berkurang keimanan seseorang. Kalau dibiarkan terus-menerus, akan terus dan terus na'udzubillah sampai batas akhirnya terjerumus kepada kekafiran. Saya para ulama mengatakan al-maksiyah baridul kufur. Kemaksiatan ini merupakan corong pos untuk menuju kepada kekafiran. Sehingga jangan sampai kita membiasakan kemaksiatan walaupun kemaksiatan itu dianggap remeh dan kecil. La tahkiranna minal dunubi syai'ah. Janganlah engkau meremehkan dosa sekecil apapun. Yeah. Fa'inul jibal minal haso. Ada pepatah mengatakan bahwasanya bukit-bukit itu dari kerikil-kerikil yang kecil. Bertumpuk menjadi bukit yang besar. Atau gunung yang besar. Begitupun dosa-dosa. Yeah. Berawal di dosa-dosa kecil. Terbiasa dosa kecil. Naik ke dosa besar. Bertumpuk menjadi besar. Nah. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Untuk kita melakukannya. Begitupun kita tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun. Untuk kita meninggalkannya. Nah, la tahqirana minal ma'ruf fi syai'a. Janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal kau akhaka bijwajin dalik. Walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Begitupun kejelekan. Tidak boleh kita meremehkannya. Kejelekan walaupun dianggap remeh, dianggap kecil. Hendaklah kita menjauhi dan meninggalkannya. Bisa jadi kejelekan yang kita anggap remeh itu. Termasuk perkara yang membinasakan, menghancurkan. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaku fi a'yunikum min asy'ri wa kunna na'udduha 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang kalian anggap remeh, anggap ringan. Anggap ringan daripada sehelai rambut. Padahal kami menganggap amalan-amalan tersebut pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk perkara yang binasakan, menghancurkan. Ya. Sekarang banyak orang yang menganggap remeh suatu dosa, dianggap ini sudah lumrah, sudah biasa, sudah memasyarakat. Ya. Anggap biasa, bahkan mereka merasa ini bukan suatu dosa. Seperti halnya misalkan, campur baur laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, kebanyakan masyarakat menganggap ini biasa, rumrah. Padahal ini perkara yang membinasakan. Ini perkara yang bisa mengantarkan kepada zina. Sampai Allah mengatakan, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahishah. Zina perbuatan yang keji. Tapi banyak orang yang menganggap ini biasa, sepele, enteng. Atau bahkan kesyirikan dianggap oleh sebagian masyarakat perkara yang remeh, enteng. Sehingga sekali lagi, walaupun dosa itu kecil, jangan sampai kita meremehkannya. Bisa jadi kita menganggapnya kecil, padahal itu perkara yang membinasakan. Dan tadi ketika seseorang melakukan kemaksiatan, ini sebab berkurangnya keimanan. Kemudian ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, وَقَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Muncul pertanyaan, bagaimana Imam Bukhari berdalil dengan ayat ini tentang bertambahnya keimanan. Di antara pendalilannya, apa yang diucapkan oleh Imam Bukhari, فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَلْ فَهُوَ نَاقِسْ. Apabila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka itu adalah kurang. Benar apa yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sisi pendalilan dengan ayat ini. Maknanya apabila pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, berarti sebelum itu tidak sempurna, yaitu kurang. Dari mana Nabi SAW mengatakan kepada kaum perempuan, ma ra'aitu min naqisati aqlin wa din. Tidaklah aku melihat ya, makhluk Allah yang kurang akal dan kurang agamanya. Nabi SAW menjadikan kurang agamanya ketika perempuan meninggalkan sholat, meninggalkan puasa pada masa-masa haidnya. Nah, dan ini kurang dari kesempurnaan. Bukan kurang dalam melaksanakan kewajiban. Kenapa? Dikarenakan perempuan ketika haid, ya, tidak wajib untuk melaksanakan saum, tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Bahkan kalau perempuan sedang haid, dia sholat, ya, atau saum, ini haram secara ijma. Jika makna, nah, kurang di sana, kurang kesempurnaan. Ya, bukan kurang dari sisi kewajiban, tapi kurang dalam masalah kesempurnaan. Nah, di sisi pendalilan dari ayat yang kita bacakan tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya, kata Imam Al-Bukhari, faida taraka syai'an min al-kamal fa huwa naqis. Apabila meninggalkan sesuatu dari kesempurnaan, maka dia kurang. Ya. Ketika seorang tidak melakukan perkara-perkara yang bisa menyempurnakan keimanannya, maka ya bisa kurang keimanannya. Nah, ya. Akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang mukmin yang paling bagus, paling baik akhlaknya. Ya. Ketika seorang kurang dalam melaksanakan hal ini, kurang baik akhlaknya dalam bermuamalah kepada yang lainnya, ya, ini menyebabkan kurang keimanannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, yang dihafal babnya, kemudian ayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari serta ucapan Imam Al-Bukhari. Kita belum masuk kepada hadis yang berkaitan dengan bab ini. Ilahun alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu ala ilaha ila anda. Astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.